السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa yang sudah ikut bergabung yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini, dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, kita pun bisa kembali hadir di majlis ini. Mudah-mudahan majlis kita ini adalah majlis yang menyelamatkan kita dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala dan memasukkan kita ke dalam surga. Dan inilah dia salah satu usaha kita bagaimana kita membentengi agama kita. Dan tentu benteng kita ada pada agama. Sebagaimana dalam doa Rasulullah SAW, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang mana agamaku adalah ismatu amri, pelindung dan penjaga segala urusanku. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, baiklah, pada kesempatan sore ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam bab Allah Azza wa Jalla di atas arasy. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa qawluhu fi riwayatil ukhra. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yang mana riwayat sebelumnya dari Zaid atau dari Anas ibn Malik radhiyallahu an. Dalam riwayat yang lain dikatakan di sini, nazalat ayatul hijabi fi Zainab binti Jahshin. Ayat hijab, yaitu suratul Ahzab ayat 53, itu dinamakan ayat apa? Ayat hijab. Itu firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dhana lakum. Janganlah kalian, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan buyut, ya, rumah-rumah, karena Nabi tidak punya satu rumah. Dikarenakan apa? Setiap istri dibuatkan kamar, dan masing-masing kamar itu terpisah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan oleh Allah menikah lebih dari berapa? 4. Nah, di Madinah Nabi alaihi salatu wasallam membangunkan istrinya rumah berjajar di samping Masjid Nabawi. Maka Allah azza wa jalla katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi." Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk ke rumahnya Nabi. Illa an yu'dzana lakum ila ta'am. Kecuali kalau kalian diizinkan. Jadi ayat ini terkandung adab. Kalau kita melihat ayatnya apa? Salam dan izin. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan, ya, ketika ada sahabatnya atau Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan, "Idza dakhala ahadukum falyasta'dzin." Mesti minta izin. Jadi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man? Siapa? Fulan ibn Fulan. A'adkhul? Bolehkah saya masuk? Ini adabnya. Maka di sini dikatakan, la tadkhulu buyutan nabi, jangan kalian masuk ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa an yu'dzana lakum, kecuali kalian diizinkan. Ila ta'am. Ketika diundang apa? Makan. Kemudian Allah katakan, ghaira nadhirina ina, tanpa menunggu waktu masaknya makanan. Walakin idza du'itum fadkhulu. Kalau kalian diundang, maka silakan masuk. Maka di sini juga ya menjelaskan adab kita. Kalau tidak diundang, jangan datang. Kalau kita bawa orang, mesti kita minta izin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa berapa sahabat, tiba-tiba ada yang ikut. Maka begitu sampai di pintu, ini fulan ikut dia. Boleh enggak dia masuk? Marhaban, selamat datang. Ya rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fa idza ta'amtum fantashiru. Ya. Maka apabila kalian sudah selesai makan, keluarlah. Fantashiru ghaira musta'nisina li hadits. Jangan memperpanjang percakapan. Selesai makan, ya udah minta izin pulang. Inna dzalikum kana yu'dzin nabi, karena memperpanjang pembicaraan dan percakapan selesai makan, selesai undangan, itu sungguh menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayastahi minkum. Akibatnya Nabi malu untuk menyuruh kalian pulang. Ini selesai makan ngobrol. Malu Nabi punya hajat Malu menyuruh apa? Pulang. Wallahu la yastahi minal haq, dan Allah tidak malu menerangkan kebenaran. Wa idza sa'altumuhunna mata'an, dan apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada istri-istri Nabi, nah, hukum untuk istri Nabi, hukum juga untuk siapa? Wanita-wanita muslimah. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan, sementara tidak ada dalil yang mengkhususkan. Wa idza sa'altumuhunna mata'an, kita butuh keperluan sesuatu kepada istri-istri Nabi atau wanita manapun, fas'aluhunna min wara' hijab, mintalah dari belakang tabir. Jangan langsung. Nah, itu sebabnya ayat ini dinamakan ayat apa? Ayatul hijab. Ini dalam surah Al-Ahzab ayat 53. Baik. Nah, para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jadi kita kemarin sebutkan bahwasanya setelah Nabi alaihi salatu wasallam menerangkan kepada anak angkatnya Zaid ibn Harithah, ya, amsik alaika zaujaka wattaqillah, hai Zaid, tahan istrimu, bertakwalah kepada Allah. Tetapi setelah itu Allah nikahkan Nabi SAW dengan siapa? Zainab bintu Jahsy. Nah, di saat pernikahan ini para jemaah, inilah dia kisahnya ayat tadi. Walimah Nabi SAW undang makan. Nah, ini dia. Jadi kalau undangan pernikahan, selesai nikah makan, jangan lama-lama duduk. Cepat pulang, kasihan pengantinnya. Ya. Cepat pulang. Ghairu mustanisin li hadid. Jangan memperpanjang ucapan. Nah, apa makanan pada sahabat saat itu waktu walimah? Apa makanannya? Wa at'ama 'alaiha yawma idzin khubzan wa lahman. Pada saat itu yang diberikan para tamu undangan adalah daging dengan daging dan roti. Wa taqul. Kemudian beliau bangga, senang dengan mengatakan innallaha ankahani fis sama. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menikahkan aku dari atas langit. Sebagaimana hadis yang telah lalu, ya, zawwajakunna ahalikunna, kalian dinikahkan oleh bapak-bapak kalian. Wa zawwajanillah min fawqi sab'i samawat. Aw zawwajakunna ahalikunna wa zawwajanillah min fawqi sab'i samawat. Adapun aku dinikahkan oleh Allah dari atas tujuh langit. Maka ini dalil menunjukkan bahwasanya Allah fis sama. Allah Azza wa Jalla di atas. Bayangkan para jemaah, betapa banyak dalil menjelaskan Allah di atas ini. Ya, demikian yang sudah kita sebutkan hadithul jariyah. Hadis tentang budak perempuan yang diriwayat oleh Imam Muslim, budaknya Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami yang ingin dimerdekakan oleh tuannya, maka Nabi memanggil dia, bawa dia ke sini. Aynallah. Lalu ditanya, di mana Allah? Apa jawabannya? Fis sama. Di atas. Man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Lantas apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Nabi mengatakan i'tiqha fa innaha mu'minah. Silahkan merdekakan budakmu wahai Muawiyah, sekarang dia sudah beriman. Dan mungkin orang mempermasalahkan fis sama fi. Ya. Kalau pas ini dia pakai ilmu nahwu katanya. Fi itu lidzarfiyah, menunjukkan keterangan tempat yang berarti di dalam katanya. Kita jawab pertama, ya, Al-Qur'anul Karim. Dia adalah rujukan dari seluruh bahasa Arab. Al-Qur'anul Karim menerangkan fi itu juga berarti ala, di atas. Tidak mesti yang namanya di itu di dalam. Bisa artinya fi itu di mana, di atas. Mana dalilnya? Firman Allah dalam surat Bara'ah. Ya, surat Bara'ah, nama lain dari surat apa? At-Taubah. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Bara'ah ayat 2? Fasihu fil ardi. Berjalanlah fil ardi. Apa arti fil ardi? Di muka bumi. Apa disuruh jalan di dalam bumi? Nah, kan ini huruf fi ini. Ini karena orang tidak mau percaya Allah di atas, akhirnya ya ditakwil, ditahrif, diselewengkan fi itu artinya apa, di dalam. Jadi tidak selamanya fi itu bermakna di dalam, tergantung konteks bahasanya. Nah, di sini fasihu fil ardi. Berjalanlah kalian di mana? Atau dalam bumi. Kalau dalam bumi kan harus ada terowongan. Taib. Dalil lain. Bahwasanya fi itu bisa artinya apa? Ala. Karena apa? Buddha ini mengatakan fis sama. Oh, fis sama kenapa ditafsirkan di atas? Ini namanya takwil katanya. Padahal fi itu artinya di dalam, berarti Allah di dalam langit. Jawabannya itu dia, tidak semua fi itu berarti di dalam, tergantung konteksnya. Dan di sini maknanya ala. Kenapa? Ayat lain menerangkan di atas. Dan Allah Azza wa Jalla maha besar untuk harus dia masuk ke dalam bumi yang begitu kecil atau langit yang kecil. Baik. Ayat yang lain, atau ayat yang lain dalam surat Thaha ayat 71 tentang kisah Fir'aun yang menyalib tukang sihir yang beriman kepada nabimu Musa. Apa kata Fir'aun? Wala usallibannakum fi judhu'in nakhl. Aku akan salib kalian. Namanya salib di dalam apa di atas? Di atas pokok kurma. Ya, bukan di dalam pokok kurma disalib. Baik. Kemudian juga dalam surat Ali Imran ayat 137, fasiru fil ar. Berjalanlah di mana? Di muka. Enggak ada yang menafsirkan di dalam dalam bumi. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah man fil ardi, siapa di dalam bumi atau di muka bumi? Karena ayat itu bukan menunjukkan yang dirahmati cacing apa bukan. Ini maksud apa, manusia. Ya, kemudian apa kata Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi. Apa arti fil ardi? Ya, di atas bumi ini, yang melata di atas bumi ini. Illa 'ala Allahi rizquha. Jadi tidak bisa akan dibantah mengatakan fi itu artinya di dalam, bukan artinya di atas. Kenapa? Ayat sangat banyak yang menerangkan ya bahwasanya fi ini menunjukkan maknanya ala di atas. Baik. Maka huruf fi yata'allaq bima qablahu wa ma ba'dahu. Berkaitan dengan sebelumnya dan sesudahnya. Baik. Itulah dia para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelanjutan dari hadis sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya. Jadi asy-syahid jelas dalam hadis yang tadi, innallaha ankahani fis sama, sesungguhnya yang menikahkan aku adalah Allah di mana? Yang berada di atas, di atas langit. Baik. Jadi adapun faedah dari potongan hadis ini, yang pertama, ya, hadis ini menerangkan sebab nuzul ayat hijab. Sebab turun ayat hijab. Surat apa? Al-Ahzab ayat yang ke-53. Jadi kalau minta sesuatu kepada wanita yang bukan mahram kita, mintalah dari belakang tabir. Baik. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menerangkan inilah dia ya bentuk walimah. Ya, bentuk walimah meskipun sederhana, yang penting ada walimah. Ya, tidak bisa kita menggunakan sapi, ya minimal kambing. Ya, enggak bisa juga mau beli satu potong satu ekor kambing, ya beli beberapa kilo lah daging sapi atau daging kambing. Bahkan dalam satu safar juga waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Safiyyah, ya. Nabi alaihi salatu wasallam minta kepada sahabatnya, "Ayo kumpulin makanan yang ada." Akhirnya ada sahabat yang bawa kurma sekian. Ada sahabat yang bawa samin, ada sahabat yang bawa hais. Nama hais itu kurma dicampur dengan tepung gandum, ditumbuk, kemudian dimasukkan minyak samin. Ini luar biasa nih hais namanya. Setelah ngumpul ya makanan-makanan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Ayo silakan makan." Ini juga dalil prasmanan ini. Dan ini juga dalil bahwasanya dalam pesta pernikahan boleh atau dianjurkan mengikut sertakan orang-orang kaya untuk membantu pesta pernikahan tersebut para jemaah. Ya, jadi konsep membantunya sebelum walimah itu dimulai. Ya, bukan selesainya bawa amplop. Enggak. Jadi kapan ini walimahnya nih? Hari ini. Ah, saya bawa air sudah. Fulan, oh ya saya kayu sudah. Fulan apa? Oh saya kambing satu. Oh ya terima sudah nanti daging sekian kilo. Oh saya bumbunya. Nah, ini dia para jemaah. Ini yang datang dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian faedah berikutnya. Hadis ini dalil yang nyata dan jelas menerangkan bahwasanya Allah di mana? Di atas. Tayyib. Nah, hadis berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata, qala haddatsana Abu Yaman. Qala akhbarana Syu'aib. Kami telah diceritakan oleh Abu Yaman. Kemudian beliau mengatakan kami telah diberitakan oleh Abu Syu'aib. Kemudian Abu Syu'aib berkata kami telah diceritakan oleh Abu Zinad Anil A'raj dari Al-A'raj dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda innallaha lamma qadhal khalqa. Sesungguhnya Allah azza wa jalla setelah selesai menciptakan makhluknya. Hadis ini ya namanya hadis saling tafsirkan dengan Quran. Yang mana hadis ini semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an faqadahunna sab'a samawat. Allah Subhanahu wa taala ciptakan 7 lapis langit. Dalam surah Fussilat ayat 12. Faqadahunna sab'a samawat fi yawmin. Allah azza wa jalla ciptakan langit itu ya selesai diciptakan dalam jangka 2 hari saja, 7 lapis langit. 7 lapis langit Allah azza wa jalla ciptakan berapa hari? 2 hari. Nah, hadis ini persis sama dengan ayat itu. Ayat hadis ini mengatakan innallaha lamma qadhal khalqa. Allah azza wa jalla ketika telah menciptakan makhluknya kataba indah. Allah azza wa jalla sudah menulis. Allah azza wa jalla sudah menulis. Di mana ditulis? Indahu fawqa arsy. Allah menulis di sisinya di atas arasy. Allah menulis di sisinya ya di atas arasy. Apa tulisan Allah Subhanahu wa taala? Tulisan Allah Azza wa Jalla, ketetapan Allah Azza wa Jalla, inna rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku mengalahkan dan mendahului kemurkaanku. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mengalahkan kemarahanku dan kemurkaanku. Asy-syahid yang menjadi bukti di sini para hadirin yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasallam kataba indahu fawqa arsy. Allah mencatat di sisinya di mana? Di atas arsy. Nah, ini adalah dua keterangan tempat. Dua keterangan apa? Tempat. Indahu fawqa. Ya, di sisinya di atas. Atau lagi fauqa arsyih, di atas arsy. Yang mana disandarkan kepada siapa ini? Kepada Allah. Fauqa arsyih, di atas arasnya dia. Di atas arasnya dia. Dan ini namanya idhafatul ikhtisas. Penyandaran secara spesial, secara khusus. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Haqqah ayat 17, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah, yang memikul arasy Rabbmu hari itu jumlahnya berapa? 8 malaikat. Nah, apabila aras itu disandarkan kepada Allah dalam ayat ini dan semisalnya, ini namanya idhafatul ikhtisas, penyandaran spesial. Maka ini menunjukkan apa? Ayyakuna bainahu wabainallah. Ini hubungannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang Jahmiyah mengatakan, ya, namanya istawa itu istila, berkuasa. Wal qudrah, kemampuan dan yang lainnya. Adapun ya menguasai, kemampuan, kekuasaan, ini tidak ada bedanya. Ya. Apa bedanya istawa 'alal 'arsy dengan yang lainnya? Kalau dikatakan istawa itu artinya berkuasa. Tidak ada istimewanya para jemaah. Yang istimewa adalah bahwasanya Allah di atas 'arsy. Berarti hanya siapa? Hanya Allah, dan kaitannya hanya dengan apa? Arasy semata. Maka dalam hadis ini indahu fauqa arsy, Allah mencatat di sisinya. Ya. Di mana di sisinya? Fauqa arsy. Berarti dia catat di mana? Di atas arasy. Ini menunjukkan Allah di mana? Di atas. Dengan demikian para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kitab khusus, catatan khusus, catatan spesial yang Allah Azza wa Jalla letakkan di sisinya. Di mana itu? Fauqa arsy, di atas arasy-Nya. Yang mana Allah Azza wa Jalla menetapkan dalam catatan itu, di atas arasy itu, di sisinya lagi. Ini ya indahu, di sisi Allah. Allah mencatat di sisinya dia. Di mana itu? Di atas arsy. Andai kata Allah di mana-mana, tidak pernah akan menyebutkan arsy. Tidak pernah akan menyebutkan arsy. Kenapa? Allah di mana-mana. Apa gunanya disebut arsy itu kalau memang Allah Azza wa Jalla tidak di atas? Dan apa istimewanya? Enggak ada. Maka ini ya, dari sekian banyak atau dari sekian dalil, ternyata setiap dalil memiliki sisi-sisi yang berbeda dalam konteks menetapkan apa? Dalam konteks menetapkan Allah Azza wa Jalla dia di atas. Dan itu catatan hakikah, catatan asli yang Allah Azza wa Jalla catat sendiri. Kemudian catatan itu di sisi Allah sebenarnya hakikah asli, dan itu di atas arasy asli hakikatan dengan sebenarnya. Maka maksud dari hadis ini, annallaha mustawin ala arsyhi alal haqiqah, Allah bersemayam di atas arasy-Nya dengan sebenarnya, dan arasy itu di atas seluruh makhluk-Nya. Di atas seluruh makhluk-Nya inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya selalu dalam konteks menunjukkan Allah di atas, ya, dikatakan subbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal, selalu menggunakan a'la. Kenapa? Karena dia bukan di bawah, dia adalah puncak ketinggian, di atas seluruh makhluk-Nya. Makhluk paling tinggi apa? Arasy. Karena dia kubah, ya, di barat atapnya alam semesta, di atasnya lah siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia sesuai dengan kehendak-Nya dan sesuai dengan apa yang dia inginkan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Azza wa Jalla tidak akan ditanya akan perbuatannya, tetapi makhluk ini yang akan ditanya bagaimana dia menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi dirinya. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, faedah yang pertama, hadis ini menetapkan rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis ini menetapkan apa? Rububiyah. Mana itu? Menciptakan. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menetapkan Allah Azza wa Jalla di atas arasy dengan dua zarab, dua keterangan tempat, ya, fauqa arsyih, ditambah dengan disandarkan kepada siapa? Allah. Ini menunjukkan khusus bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Faedah yang ketiga, hadis ini menerangkan kepada kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Enggak boleh putus asa. Sehebat apapun dosa kita, jangan putus asa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar pada ayat yang ke-53, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dalam berbuat maksiat dan kejahatan. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh macam dosa. Karena hadis itu mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku, ya, mendahului. Dalam riwayat lain ghalabat, mengalahkan kemurkaanku. Tentunya apa? Ini hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang mau kembali. Tapi kalau hamba-hamba Allah yang tidak mau kembali, ya, inna azabi wal azabul ali, siksaku siksa yang sangat sangat pedih. Nah, jadi hadis ini faedahnya apa? Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah Azza wa Jalla memiliki 100 rahmat. Unzilat minha wahidah, diturunkan ke dunia ini hanya satu. Biha yatarahamul khalq, dengan satu ini kita saling sayangi. Sampai hatta tada'ul farasu hafiraha an waladiha, sampai kuda mengangkat kakinya dari anaknya karena takut anaknya kena. Yang 99 ini disimpankan bagi siapa? Untuk orang-orang beriman. Makanya inna rahmati sabaqat ghadabi, kasih sayangku, rahmatku itu mendahului, mengalahkan apa? Murka Allah. Bagi siapa ini? Bagi yang mau kembali. Bagi yang tidak mau kembali, ya tetap azab Allah pedih. Tayyib. Hadis berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata, qala haddatsani Ibrahim bin Mundzir. Kami telah diceritakan oleh Ibrahim bin Mundzir. Qala haddatsani Muhammad bin Fulaih, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Fulaih. Qala haddatsani Abi, telah menceritakan kepadaku Fulaih, itu bapaknya Muhammad. Qala haddatsani Hilal, Fulaih mengatakan telah menceritakan kepadaku Hilal, an Atha ibn Yasar, dari Atha bin Yasar, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi radhiyallahu anhu arda, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man amana billahi wa rasulihi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti ini syahadatain. Perhatikan ini, ya, syahadatain, tauhid dan ittiba. Karena ingat, namanya syahadah bukan sekedar di lisan. Wa aqamas shalah, kemudian mendirikan salat. Wa shoma ramadhan, dan puasa pada bulan Ramadhan. Kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah, Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam jannah. Pasti. hajara fi sabilillah, entah dia berhijrah pindah di jalan Allah, au jalasa fi ardhihi allati wulida fiha, atau dia diam di negeri tempatnya lahir. Qalu ya Rasulullah, afala nunabbi'un nas bidzalik? Hai Rasulullah, perlukah kita kasih kabar gembira ini kepada orang-orang? Ya, bertauhid di atas sunnah, mendirikan salat, ya, puasa, surga sudah. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Di dalam surga itu ada 100 tingkat. A'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah. Allah siapkan bagi yang berjihad. Kullu darajatain ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Dari satu tingkat ke tingkat berikutnya jaraknya antara langit dengan bumi, antara langit dan bumi. Dari satu tingkat ke tingkat berikutnya kali 100. Tapi ingat, yang 100 ini dipersiapkan bagi siapa? Mujahidin. Fa idza sa'altumullah, maka kalau berdoa minta kepada Allah, fasaluhul firdaus, mintalah surga firdaus. Jadi minta jangan tanggung-tanggung. Sekali-kali yang paling hebat. Fa innahu awsatal awsatul jannah. Firdaus ini dia tengah-tengah di surga. Wa a'lal jannah, sekaligus dia juga paling tinggi. Ya, dia tengah-tengah sekaligus paling tinggi. Wa fawqahu 'arsyur rahman. Di atasnya Firdaus inilah arasy, singgasana Allah yang Maha Pengasih. Wa minhu, ya, dan dari sanalah tufajjar anharul jannah, dialirkan, dipancarkan, disemburkan sungai-sungai surga. Saya kira demikian, nanti kita jelaskan syarah dari hadis ini para jamaah. Oleh karena itu cukuplah pelajaran baik kita di sini, yaitu minta surga jangan tanggung-tanggung. Sekali-kali minta yang mana? Paling atas sudah. Supaya apa? Supaya kita malu. Jadi minta atas tapi enggak pernah kerja, bagaimana? Kan enggak cocok. Maka minta atas supaya kita termotivasi. Dan inilah dia urusan akhirat, enggak boleh kita punya semangat lemah. Sebagaimana semangat kita cari hidup ketika sakit, lebih kita cari surga lebih-lebih ketika umur sudah tua. Usia boleh tua, tetapi semangat mencari surga harus tetap muda. Ini adalah hadis ini motivasi para jemaah. Baik, segera demikian. Allah Ta'ala ala wa'ala. Waktu kita beberapa saat untuk bertanya jawab. Allah Ta'ala ala wa'ala. Silakan ada pertanyaan. Sifatul ulu, apa bedanya dengan istiwa? Al ulu yastalzimul istiwa, atau istiwa yastalzimul ulu. Istawa, karena arti istawa itu sudah kita sebutkan, su'ada, naik. Wa'ala, meninggi. Wartafa'ana, naik. Jadi istiwa yastalzim, ya, apa artinya? Bersemayamnya itu mengharuskan dia di atas, karena tidak ada nama istawa ke bawah, nazala namanya. Dan inilah dia bahasa Arab. Ya, Allahu Ta'ala a'la wa'alam. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Nanti lagi kita lanjutkan nanti malam dalam pembahasan al-qaulul mubin fi akhtar al-musallin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.